Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan Wonderful Ramadan bersama Gus Miftah selama sebulan penuh di bulan puasa di Radar Jogja Channel. Jangan lupa subscribe and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.